Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi qira'ati wa syarhi kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Pertemuan terakhir sudah selesai pada mazhab yang pertama. Ya, mazhab yang pertama dari apa mazhab ya, atau mazahib di kalangan para ulama dalam menetapkan adalah perawi. Ini kapan seorang perawi ya di tasbutu adalatuhu. Ya, tasbutu adalatuhu. Al-Zahir, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan tasbutu adalatuhu, al-adalah di sini bermana at-tawsiq. Al-adalah di sini bermana at-tawsiq ataupun at-ta'dil secara umum. Ya, at-ta'dil secara umum. Yakni, dia memiliki adalah dalam dhobat yang baik. Maka ini bukan hanya berkenaan dengan penetapan adalah saja, namun dhobatnya tidak. Nah, ini secara umum seperti ini. Walaupun nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah, terpisah secara terpisah ya. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang adalah terlebih dahulu, bagaimana caranya menetapkan adalah perawi. Kemudian di belakang nanti akan disebutkan bagaimana cara mengetahui dhobat perawi. Namun itu lebih spesifik. Lebih spesifik mengenai bagaimana caranya mengetahui seorang a'immah atau seorang imam mengetahui seorang perawi itu dhobat. Adapun di pembahasan ini, maka ini pembahasannya lebih umum. Dikatakan kapan seorang ya ditetapkan adalahnya, yakni kapan seorang diterima riwayatnya, baik dia pada tingkatan siqah ataukah pada tingkatan yang hasan. Sudah disebutkan mazhab yang pertama, mazhab jumhurul ulama, bahwa tasbutu adalatur rawi bi ahadi amrain, al amrul awal al istifadah wal amrul sani tamsisul a'immatil mu'addilin ala adalatir rawi. Ya, tansis dari a'imma al-mu'addilin ala adalatir rawi. 6. Kemudian beliau membawakan satu permasalahan tambahan berkenaan dengan mazhabul berkenaan dengan tariqah yang kedua. Berkenaan dengan cara yang kedua dalam menetapkan adalah. Ya, sudah disebutkan sebelumnya bahwa di antara cara menetapkan adalah adalah tansis dari seorang alim atau tansis dari apa? Al-a'immah. Tansisul a'immah al-mu'addilin. Iya. Kemudian dibawakan satu permasalahan. Berapa jumlah minimal mu'addil ataukah muwassiq ya yang dibutuhkan pada diri seorang perawi sehingga bisa dikatakan dia ini apa? Dia ini adil. Ya, dia ini adil atau hadisnya makbul. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Kata beliau rahimahullah membawakan khilaf, wa yakfi ta'dilul imamil wahidi 'ala al-qawli rajih qiyasan 'ala qabuli khabarir rawi qabuli khabarir rawi thiqah 'inda tafarrudi. Kata beliau rahimahullah taala, cukup, yakni sudah cukup untuk mensiqahkan seorang perawi kalau ada satu orang imam yang menta'dil dia. Ya, dan ini alal qawli rajih, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Apa dalilnya? Qiyasan ala qabuli khawari rawi siqah inda tafarudih. Dalilnya adalah qiyas, ya, qiyas terhadap apa? Diterimanya khabar seorang perawi siqah ketika dia tafarud. Yakni dalilnya adalah qiyas terhadap diterimanya tafarud as-siqah. Ketika seorang rawi thiqah bersendirian meriwayatkan suatu riwayat, hukum asal riwayatnya diterima. Hukum asal riwayatnya diterima. Nah, maka Demikian pula ketika mentadil, demikian pula ketika mentadil, maka diterima juga takdil dari satu orang, ya, diterima juga takdil dari satu orang. Tapi ini pendapat, kata beliau, alal qawlir rajih. Waqila, pendapat yang kedua ini qila isyarat akan tadif pendapat ini. Beliau melemahkan pendapat ini setelah sebelumnya beliau mengatakan ar-rajih ala al-qawl al-awwal. Waqila la budda min ta'dil isnain. Ada yang berpendapat minimal harus dua orang. Minimal harus dua orang yang menta'dil. Alasannya apa dalilnya? Wa dzalika lima yali. Awalan li'anna at-tazkiyata sifah. Fa tahtaju fi thubutiha ila adlain. Karena tazkiyah itu adalah penetapan sifat kepada seseorang. Dia ini thiqah, dia ini makbul riwayatnya. Ini berkenaan dengan sifat. Sementara sifat ini hanya bisa ditetapkan kalau yang menetapkannya adalah dua orang yang adil. Ya, dua orang yang adil. Karrushdi wal kafa'ah. Seperti misalnya menetapkan seorang itu sudah rushd, ya, seorang yang mubazir misalnya as-safih bimalihi, apakah dia sudah rushd atau belum, yang menetapkannya adalah dua orang. Atau al-kafa'ah dalam pernikahan yang menetapkannya juga dua orang karena ini berkenaan dengan sifat. Dalil yang kedua, wa qiyasan ala syahadati fi huquqil adamiyin. Qiyas terhadap syahadah, persaksian, ya. Qiyas terhadap persaksian dalam hak-hak manusia. Di mana secara umum, ya, saksi yang dibutuhkan dalam persaksian berkenaan dengan sengketa pada harta ini dibutuhkan dua orang. Nah, ini dalil dari pendapat yang kedua. Dan tentunya ada perbedaan yang mendasar antara ta'dil, ya. Ada perbedaan yang mendasar antara ta'dil dengan masalah syahadah, persaksian secara umum. Ya, persaksian secara umum. 6. Taib. Kemudian di sini musannif rahimahullahu taala memberikan qaid di bawah di footnote nomor 1 di hamish nomor 1. Ya, sebenarnya ini maklum ya, cuman beliau tambih dua pengecualian ini. Kata beliau di Hamish nomor 1 di situ bahwa diterima ta'dil dari satu orang imam illa fi halatain, kecuali pada dua keadaan. Yang pertama, idza kana al-imamul muwaththiqu mutasahilan. Pertama, kalau satu orang itu adalah seorang imam yang mutasahil, ka Ibn Hibban, fala yu'tamadu ala qawlihi bi'itlaq. Ya, seperti Ibn Hibban, maka tidak bisa dijadikan i'timad ucapannya secara mutlak. Ya, secara mutlak. Bal ala tafsil. Namun, ada rincian akan datang nanti di halaman 97. Nah, ini saya kira sudah pernah kita sebutkan sebelumnya ya, bahwa ketika kita berbicara mengenai al-jarh wa ta'dil yang mu'tabar, maka itu berarti tidak melibatkan seorang dalam ta'dil, tidak melibatkan ulama yang mutasahil, dan dalam jarah juga tidak melibatkan ulama yang mutasyaddid. Ya, tidak melibatkan ulama yang mutasyaddid secara umum ya, secara umum tidak melibatkan. Yani mereka tidak mu'tabar. Ulama yang mutasahil itu tidak dijadikan i'tibar secara mutlak ta'dilnya. Sebagaimana ulama yang mutasyaddid juga tidak dijadikan i'tibar secara mutlak jarahnya. 6. Keadaan yang kedua, pengecualian kaidah di atas, yakni bisa diterima dari satu orang. Ya, keadaan yang kedua yang dikecualikan, idza aradahu qawlu imamin akhar fa inda dzalika yutlabu at-tarjihu bi dhawabiti ta'arud. Yang kedua, kalau ta'dil dari satu orang imam ini di aradahu jarah dari imam lain. Ya, jarah dari imam lain. Maka dalam keadaan seperti ini dibutuhkan qawaid dalam ta'arud al-jarhi wa ta'dil, wa sayati bayanuhu insyaallah taala. Nah, jadi apa yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala bahwa cukup ya diterima ta'dil ya pada diri seorang perawi walaupun yang menta'dil dia cuma satu orang dengan dua catatan, dengan dua syarat. Syarat yang pertama, imam yang mentakdil yang sendirian ini dia minal mu'tabarin, dia mu'tabar ta'dilnya. Kemudian syarat yang kedua, lam yasbut fihi jarah. Tidak ada jarah yang mengenai yang tertuju padanya. Tidak ada jarah yang tertuju padanya. Yani tidak ada mu'aradah berupa jarah dari imam yang lain. Ya, jika ada, maka dituntut untuk menterjih di antara keduanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini mazhab yang pertama, mazhab jumhur al-ulama yang menyatakan bahwasanya adalah perawi itu ditetapkan dengan salah satu dari dua cara, imma bil istifadhah wa imma bi tansis min imamin tansis walau min imamin wahid mu'tabar. Ya, mu'tabar. Baik, kemudian pendapat yang kedua, qala rahimahullah tariqatu Abi Bakrin al-Bazzar fi musnadihi. Metode atau tariqah dari Al-Bazzar rahimahullahu taala dalam musnadnya. Bagaimana caranya menetapkan rawi adil menurut beliau? Ya, disebutkan subutu adalati rawi bi riwayati jama'atin minal jullati anhu. Kata Al-Bazzar, adalah seorang perawi itu bisa sabit, bisa ditetapkan dengan riwayat sejumlah jamaah. Sejumlah anil jullah. Al-jullah yang dimaksud di sini tentunya adalah imam yang memiliki kedudukan, ya, yang jalil. Yani imam yang bukan sembarangan jamaah, tapi imam yang siqat. Ya, riwayatus siqat anhu maksudnya. Riwayatus siqat anhu. Iya. Taib. Ini apa tariqah yang kedua. Wa nahwuhu qawlu adh-dhahabi rahimahullahu taala. Jadi tariqah yang kedua ini adalah perawi bisa ditetapkan kalau sudah ada jamaah, ya, sekelompok ulama as-siqat yang meriwayatkan darinya. Sekelompok ulama siqat yang meriwayatkan darinya. Disebutkan di sini jamaah. Jamaah ini menunjukkan apa? Jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Nahwu wa nahwu qawlu adh-dhahabi rahimahullah. Semisal dengannya ucapan Az-Zahabi, kata beliau, wal jumhur ala anna man kana minal masyayikh qad rawa anhu jama'atun wa lam ya'ti bima yunkaru alaihi anna hadithahu sahih. Kata Az-Zahabi rahimahullah menisbatkan pendapat yang kedua ini kepada jumhur, dan sayati, ya, akan disebutkan nanti kritikan terhadap penisbatan Az-Zahabi di sini bahwa tidak benar ini merupakan pendapat jumhur. Pendapat jumhur adalah apa yang sudah berlalu di pendapat yang pertama. Kata Az-Zahabi rahimahullah, menurut jumhur, ya, atau jumhur menyatakan bahwa siapa saja minal masyayikh, ya, wallahu alam, yang dimaksud di sini minal masyayikh adalah rawi-rawi yang disebutkan dia syekh, dan syekh ini mungkin yang dimaksud di sini oleh beliau rahimahullahu taala adalah rawi-rawi yang lam tasbut adalatuhu, ya, lam tasbut adalatuhu, belum sabit adalahnya. Kata beliau, jumhur menyatakan bahwa masyayikh, yakni rawi mana saja, yakni yang tidak sabit adalahnya, belum sabit adalahnya, kemudian ada jamaah yang meriwayatkan darinya dan dia tidak pernah meriwayatkan hadis yang diingkari, ya, tidak pernah meriwayatkan hadis-hadis yang diingkari oleh para ulama, maka hadisnya dianggap sahih, yakni dia thiqah. Dia thiqah. Wa hadza yaqtadi anna riwayatal adli an ghairihi ta'dilun lahu li'anna al-adla law kana ya'lamu fihi jarhan la dzakarah. Pendapat ini kalamnya Az-Zahabi, yaqtadi, melazimkan, menunjukkan bahwa riwayat seorang yang adil dari orang lain itu adalah ta'dil bagi dirinya. Jadi ketika seorang alim, rawi A meriwayatkan dari rawi B tidak sabit adalahnya. Tapi ketika rawi A meriwayatkan dari rawi B, maka riwayat A dari B merupakan ta'dil A dari B. Ya, ini konsekuensi ucapan Az-Zahabi. Kenapa? Karena seorang rawi yang adil, kalau dia mengetahui gurunya itu ada jarah, pasti dia akan sebutkan. Tapi ketika dia tidak sebutkan, itu menunjukkan siqah indahu, menurut dia. Dan sayati atau sebelumnya, apa yang disebutkan sini oleh Syekh rahimahullahu taala berupa iktidha atau berupa konsekuensi ucapannya Az-Zahabi, ini tidak apa mutlak ya, ataukah tidak sejalan ya, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena kalamnya Al-Bazzar, demikian pula kalamnya Az-Zahabi, jelas menunjukkan kata rawa'anhu jamaah. Jadi harus jamaah yang meriwayatkan darinya. Sementara kata Syekh, wahada yaktadi anna riwayat al-adil, bahwa riwayat satu orang adil, walaupun satu orang adil. Dan ini bukan yang diinginkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Az-Zahabi tidak menginginkan riwayat satu orang adil itu memberikan tausik atau merupakan ta'dil, tidak. Tapi yang diinginkan oleh Az-Zahabi rahimahullah adalah jamaah, sejumlah ulama, yakni banyak ulama yang meriwayatkan darinya. Demikian pula Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala. Ya, demikian pula Al-Bazzar rahimahullahu taala. Nah, ini tariqah yang kedua. Jadi tariqah yang kedua bisa kita katakan seorang rawi bisa dikatakan siqah kalau meriwayatkan darinya banyak ulama. Ya, kalau meriwayatkan darinya apa? Banyak ulama, ya, al-jullah, yakni as-siqat. Ya. Bukan sekedar banyak ulama atau banyak perawi yang meriwayatkan darinya. Karena percuma kalau yang meriwayatkan dari dia banyak orang, tapi abdu'afa wal majahil, tidak ada manfaatnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ruwat as-siqat. Ini kesimpulan kalam yang apa, mazhab yang kedua. Jadi saya ulangi, kesimpulan mazhab yang kedua adalah seorang perawi. Ini tentunya selain dari dua yang disebutkan oleh jumhur. Ya, ada tambahan. Menurut mazhab yang kedua ini adalah seorang perawi juga bisa sabit kalau ada sejumlah apa jama'atun minas siqat rawau anhu. Ada jama'atun minas siqat meriwayatkan darinya. Ini khulasa dari mazhab yang kedua. Kemudian mazhab yang ketiga, qaul Ibnu Abdul Bar. Qaul Ibnu Abdul Bar. Ini pendapat ataupun mazhab dari Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kullu hamilin lihadhal ilmi ma'ruful inayati bihi fahuwa adlun mahmulun fi amrihi al-adalah hatta yatabayyana jarhuh. Kata Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, setiap perawi, yani hamilu lihadhal ilm, yang membawa ilmu riwayat ini, yani maksudnya adalah perawi. Setiap perawi yang ma'ruful inayatu bihi, ya, yang dia diketahui punya perhatian terhadap ilmu riwayat ini, yani hadis ini, hadis Nabawi, maka fahuwa adlun, maka asalnya dia adalah rawi yang adil, yani makbul, mahmulun fi amrihi al-adalah, statusnya diarahkan, yakni dianggap dia sebagai seorang yang adil, hatta yatabayyana jarhuh, sampai nampak jarahnya. Ya, jadi mazhab Ibn Abdul Bar ini lebih longgar lagi dibandingkan mazhabnya Al-Bazzar. Ya, kalau Al-Bazzar mempersyaratkan harus ada jamaah atau siqat yang meriwayatkan dari orang tersebut. Sementara Ibn Abdul Bar mengatakan pokoknya setiap perawi dengan catatan perawi tersebut ma'ruful inayah bihi, yakni dia terkenal, ya, punya inayah terhadap riwayat, ya, punya inayah terhadap hadis-hadis Nabawi, ya, maka asalnya dia adalah adil, yakni asalnya dia makbul sampai ada yang menjarahnya. Apa dalilnya mazhab ini? Ya, dalil pendapat yang kedua nanti kita akan sebutkan, ya, insyaallah. Dan tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah. Dalil pendapatnya Ibn Abdul Bar, wa qad istadalla Ibn Abdul Bar bi haditsi yahmilu hadzal ilmi min kulli khalafin ululuh. Ibn Abdul Bar rahimahullah berdalil dengan hadis. Ya, mana hadis ini mukhtalafun fi sihhatihi. Ya. Disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yahmilu hadzal ilm, akan membawa ilmu ini, yakni hadis, min kulli khalafin, dari setiap generasi, uduluhu, orang-orang adilnya. Orang-orang adilnya. Yakni, yahmilu di sini fiilnya, fa'ilnya adalah uduluhu. Yakni, orang-orang adil, itu akan mereka yang akan membawa ilmu ini dari apa? Dari generasi ke generasi. Maka yang membawa hadis Nabawi dari generasi ke generasi itu adalah as-siqat. Karena itulah kata beliau, wajhul istidlal, sisi pendalilannya adalah annal haditha ikhbarun bi'adalati hamalati hadzal ilmi min kulli khalaf. Sisi pendalilannya bahwa hadis ini mengabarkan bahwa semua hamalatu hadzal ilm, semua perawi itu adil dari generasi ke generasi. Jadi beliau berdalil dengan zahir hadisnya yahmilu fi'il mudhari', ya, dan fi'il itu bimakna khabar. Maka ini adalah pengabaran tentang waqi atau pengabaran tentang di masa yang akan datang. Karena itulah sebagian ulama mengkategorikan hadis ini termasuk dari alam min alamin nubuwah, tanda kenabian, di mana beliau mengabarkan di masa yang akan datang bahwa yang membawa hadis nabawi itu adalah rawi-rawi yang apa? Rawi-rawi yang udul. Ya, ala kulli hal, ini pendapat dari Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala beserta dalil beliau, dan tidak diragukan bahwa mazhabnya Ibn Abdul Bar di sini fihi nau min at-tasahul, ya, jelas ada bentuk tasahul di dalamnya, ya, dan juga bertentangan dengan waqi sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada sanggahannya. Mazhab yang keempat, Ar-Rabi qaul Ibn Hibban. Mazhabnya Ibn Hibban. Nah, mazhab Ibn Hibban ini lebih longgar lagi dibandingkan mazhabnya Ibn Abdul Bar. Kata Ibn Hibban, innal adla man lam yu'raf fihi al-jarhu idh at-tajrihu dhiddu at-ta'dil. Faman lam yujrah fa huwa adlun hatta yatabayyana jarhu. Fon, sebentar. Mazhabnya Ibn Hibban adalah bahwa asal seorang perawi itu adalah adil sampai diketahui jarahnya. Jadi bedakan, bandingkan mazhabnya Ibn Hibban dengan siapa? Dengan Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar juga mengatakan semua perawi, Ibn Hibban juga mengatakan semua perawi. Bedanya kalau Ibn Abdul Bar masih mempersyaratkan kalimat ma'rufun bil inayatu apa? Bil inayati bihi. Dia ma'ruf punya inayah terhadap ilmu riwayat, ilmu hadis, tentang hadis nabawi. Dia masyhurun bitalab dan semacamnya. Masyhur dia sebagai seorang penuntut ilmu yang punya inayah dengan hadis nabawi. Maka tidak semua perawi. Nah, sementara Ibn Hibban, zahir kalam beliau ini berlaku untuk semua perawi, bahwa hukum asal semua perawi, baik dia ma'ruful inayah bil hadis atau tidak, ya, baik dia masyhurun bitalab ataupun tidak, hukum asalnya dia adalah adil sampai ada yang menjarahnya. Maka ini bila syak lebih tasahul dibandingkan mazhabnya Ibn Hibban, apa Ibnu Abdul Bar. Apa dalilnya? Kata beliau, idh tajrihu dhiddu ta'dil. Dalilnya adalah karena jarah merupakan lawan ta'dil. Faman lam yujrah fa huwa adlun. Maka selama rawi tersebut belum ada yang menjarah, maka asalnya dia adalah adil, hatta yatabayyana jarhu, sampai nampak apa kebalikannya, yakni jarah. Ini mazhab dari Ibn Hibban. Wa nahwuhu ma naqalahu al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah biqaulih. Semisal dengan mazhab ini Ibn Hibban, mazhab sebagian ahlul Iraq yang dikutip oleh Al-Khatib rahimahullahu taala, kata beliau, وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر. Sebagian ahli Irak berpandangan bahwa adalah itu sekedar menampakkan keislaman dan bersihnya muslim dari sebab-sebab kefasikan yang zahir, jauhnya seorang muslim dari kefasikan yang zahir. Famata kanat hadhihi halahu wajaba an yakuna adlan. Maka siapa saja rawi-rawi yang seperti ini keadaannya, yakni tidak ada jarah pada dirinya, dalam artian dia menampakkan keislaman dan dia jauh dari kefasikan yang zahir, maka wajib dia dinyatakan sebagai orang yang adil. Yani sudah jelas dia adalah rawi yang adil. Ini mazhab Ibnu Hibban rahimahullah dan beliau berdalil dengan beberapa dalil. Wa adillatu dzalika ma yali. Ya, di sini penulis rahimahullah hanya menyebutkan satu dalil ya. Atau satu dalil saja. Tapi hadis yang dalil seperti ini ada beberapa afrod ya, afrod al-hadis semacam ini. 6. Kemudian beliau sebutkan juga dua dalil dari sisi sisi akal ya, sisi akal. Adapun dalil dari sisi nakal ini disebutkan satu di sini. Kata beliau hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Ja'a a'rabiyun Ja'a a'rabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytu al-hilal qala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala ya bilal adzim fin-nasi falyasumu ghadan ya. Ada seorang Arabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi melihat hilal kemarin. Ya. Saya sudah melihat hilal ya Rasulullah. Maka beliau menanyakan keislamannya. Dua kalimat syahadat. Setelah dia mengakuinya, bersaksi dengan dua kalimat syahadat, maka beliau bersabda, beliau menerima persaksian orang ini, kemudian Arabi ini kemudian mengatakan, "Wahai Bilal, umumkan kepada orang-orang mereka hendaknya puasa besok." 6. Ada apa? Hilang ini. Baik. Wajh dilalah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qabila khabar al-arabi min ghairi an yakhtabira adalatahu bi syai'in siwa zahiri islamihi. Sisi pendalilannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima khabar Arabi ini tanpa perlu menguji adalahnya dia. Sekedar apa dan beliau hanya mencukupkan dengan apa? Zahirul Islami. Yani hanya menanyakan dua kalimat syahadat. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Ya, maka ini dalil dari Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Dalil yang kedua, anna sahabat radhiyallahu anhum amilu bi akhbarin nisa'i wal abid. وَمَنْ تَحَمَّلَ الْحَدِيثَ طِفْلًا وَأَدَّاهُ بَالِغًا. Bahwa para sahabat radhiyallahu anhum masyhur mereka mengamalkan atau mereka beramal berdasarkan hadis ataupun pengabaran perempuan ataukah budak ya, dan juga mereka beramal dengan hadis-hadis yang ditahammul oleh sebagian sahabat ketika masih kecil walaupun dan adanya setelah baligh. Wa'tamadu fil amal bil akhbari ala zahir islam, dan mereka mencukupkan atau percaya dengan kabar mereka sekedar karena mereka itu muslim. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, annan nasa lam yukallafu ma'rifata ma ghaba anhum. Yani masalah adalah lebih lanjut, masalah dobatnya, masalah agamanya lebih dalam, itu perkara yang gaib katanya. Tidak bisa diketahui secara kasat mata. Maka kata beliau manusia tidak diberikan beban untuk mengetahui apa-apa yang tidak kasat mata, yang tersembunyi dari mereka. Wa innama kullifu al-hukmu bidh-dhahir. Namun mereka hanya di wa innama kulliful hukma bidh-dhahir min al-asya' ghairal mughayyab anhum. Namun yang dibebankan kepada mereka adalah menghukumi sesuai dengan zahir. Sementara perawi ini zahirnya memiliki adalah karena dia muslim dan dia jauh dari kefasikan yang zahir. Ya, maksud jauh dari kefasikan yang zahir di sini mengecualikan riwayatul mubtadi. Ya, riwayatul mubtadi karena al mubtadi ini memiliki kefasikan yang batin dan itu memiliki hukum tersendiri kama sayati. Nah, maka mereka hanya dibebani untuk menghukumi sesuatu sesuai dengan zahir, bukan yang mughayyab anhum, bukan sesuatu yang tidak mereka lihat seperti masalah adalah ataupun dobat. Taib, ini empat pendapat di kalangan para ulama. Jadi khulasatul qaul, pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa seorang perawi hanya makbul makbul, makbul di sini mencakup siqah ataupun hasan, dia hanya makbul dengan salah satu dari dua cara. Dua cara saja, tidak ada cara yang ketiga. Yaitu apa? Yang pertama dengan al-istifadah, yakni asy-syuhra, yang mana syuhra ini lebih aqwa dibandingkan tadil. Ya. Kemudian yang kedua tansis minal a'immah walau min imamin wahidin mu'tabar. Walau min imamin wahidin mu'tabar. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya ya, siapa? Al-Bazzar rahimahullahu taala. Ya, pendapatnya Al-Bazzar rahimahullahu taala, dan ini juga merupakan pendapat sejumlah ulama seperti misalnya Muhammad Ibnu Adi rahimahullahu taala, dan juga juga merupakan pendapat dari Abu Zur'ah rahimahullahu taala kama sayati. Ya. Mengatakan bahwa selain dari dua ini, selain dari syuhrah dan juga tansis minal a'immah, ada cara yang ketiga untuk menetapkan seorang rawi itu makbul. Apa itu? Yaitu ketika ada sejumlah, ada jama'atun minas thiqat rawau anhu. Ada banyak perawi thiqat yang meriwayatkan darinya. Maka ini melahirkan apa? Tausik padanya atau apa namanya? Ta'dil baginya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat Ibn Abdul Bar, mereka mengatakan, atau Ibn Abdul Bar menambahkan satu cara lagi. Selain dari tiga cara sebelumnya, ada cara yang keempat. Yaitu apa? Bahwa seorang perawi, kalau dia ma'ruf, ma'ruful inaya bil hadithin nabawi, masyhurun ya, bitolab, dia masyhur dalam periwayatan, ya, nam, dia punya ihtimam terhadap hadis nabawi sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga dianggap adil sampai yatabayyana jarhu. Hatta yatabayyana jarhu. Dan pendapat yang keempat, pendapatnya Ibn Hibban mengatakan, bahkan walaupun dia tidak ma'rufun bil inayah, ma'ruful inayah bil hadis, walaupun dia ghair masyhur bil talab, hukum asal perawi adalah adil hatta yatabayyana jarhu. Nah, ini empat pendapat di kalangan para ulama, dan sudah disebutkan apa dalil-dalil dari masing-masing pendapat secara umum. Qala war rajihu madhhabul jumhuri li'annahu muqtada al-ihtiyati, muqtada al-ihtiyati lirriwayah. Kata beliau, yang raji adalah pendapat jumhur ulama, dikarenakan inilah keharusan atau konsekuensi kalau kita ingin ihtiyat dalam riwayat. Kita ingin berhati-hati dalam riwayat. Ya. Idil maksudu tawthiqur rawi la ta'rifu bihi faqat. Karena yang menjadi inti dalam masalah ta'dil adalah mentausik perawi, bukan sekedar ta'rif, bukan sekedar yang penting dikenali. Kalau sekedar yang penting dikenali, maka mazhabnya Ibn Hibban dan juga mazhab apa, maka tiga mazhab yang lain, maka ini masuk. Kalau sekedar yang penting dikenal, yakni tartafi'u anhu al-jahalah, terangkat apa? Terangkat jahalahnya. Ya, bisa jadi. Tapi itu pun ya, tidak secara mutlak, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Namun yang diinginkan dengan ta'dil di sini adalah tausik. Maka tidak cukup sekedar dia dikenal. Tidak cukup sekedar dia punya inayah dengan hadis dan seterusnya. Ya. Taib, ini apa tarjih dari penulis rahimahullahu ta'ala terhadap qaul al-jumhur. Ya. Nam, wa yumkinul jawab anil aqwalil ukhra bima yali. Dan adapun jawaban ataupun mazhab yang lain bisa dijawab dengan beberapa jawaban atau jawaban sebagai berikut. Afwan sebentar. Taib. Bismillah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, yumkin jawab anil aqwalil ukhra bima yali. Sekarang beliau akan menyanggah dalil-dalil pendapat yang lain. Yani kedua sampai keempat. Awalan al-ajiba anil qawlis sani. Ya, jawaban untuk pendapat yang kedua. Qala al-khatibul baghdadiyu rahimahullahu ta'ala. Jadi sekali lagi pendapat yang kedua di sini adalah pendapat Al-Bazzar yang mengatakan bahwasanya riwayatus siqat jama'atu minas siqat itu maqbul. Yani maksudnya jama'atus siqat itu merupakan riwayat jama'atu minas siqat merupakan ta'dil bagi seorang perawi. Hanya saja di sini ya labas. Kita lihat kalamnya di sini. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ini beliau bawakan kalamnya Al-Khatib untuk menyanggah mazhabnya siapa? Al-Bazzar rahimahullah. Kata beliau qala Al-Khatib, yajuzu an yakuna al-adlu la ya'rifu adalatu adalata man rawa anhu fala takunu riwayatu anhu ta'dilan wala khabaran an sidqih. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, riwayat seorang perawi yang adil dari rawi yang lain itu tidak menunjukkan ya atau ada kemungkinan bahwa si perawi yang adil yakni murid yang adil ini ketika meriwayatkan dari seorang guru dia hakikatnya tidak mengetahui adalah gurunya, maka tidak bisa kita katakan bahwa riwayat dia dari guru tersebut merupakan ta'dil. Misalnya saya meriwayatkan dari guru seorang guru, apakah riwayat saya dari seorang guru itu ta'dil kepadanya? Kata Al-Khatib, tidak. Itu bukan ta'dil. Kenapa? Karena besar kemungkinan saya meriwayatkan darinya dalam keadaan saya tidak mengetahui adalahnya dia. Iya, saya meriwayatkan darinya hanya karena saya dia punya riwayat, saya meriwayatkan misalnya. Ya, dia punya hadis Nabi, saya ambil, saya dengarkan. Bukan dikarenakan saya mengetahui adalahnya dia. Ya, wala khabran an sidqihi. Wala khabaron an sidqi, dan juga bukan pengabaran bahwa dia jujur, enggak, karena saya tidak kenal dengan dia. Bal yarwi anhu li aghradin yaqsuduha. Ya. Bahkan dia meriwayatkan dari guru tersebut karena ada tujuan-tujuan lain misalnya. Ya, tujuan-tujuan lain misalnya di antara tujuan seorang meriwayatkan dari rawi padahal dia sudah tahu rawinya itu dhaif adalah karena dia ingin mengiktibar hadisnya. Dia ingin mengiktibar hadisnya. Taib. Nah, qala rahimahullah. Jadi kata beliau, bisa jadi seorang rawi meriwayatkan dari rawi yang lain, padahal dia sudah tahu itu rawi dhaif. Maka sekedar seorang meriwayatkan dari rawi lain itu bukan ta'dil terhadap rawi tersebut. Karena mungkin ada aghrad, ada tujuan yang lain. Misalnya seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, terkadang beliau meriwayatkan dari seorang rawi yang dhaif hanya untuk ta'ajub, ya, hanya untuk menunjukkan betapa anehnya ini hadis. Dia ingin tunjukkan kepada orang. Dia sudah tahu ini hadis bermasalah tapi dia riwayatkan. Dan kita juga tahu bahwa Al-Bukhari rahimahullahu taala kata beliau hafidtu mi'atai hadis ghairu sahih. Ya, saya menghafal 200 mi'atai alf. Saya menghafal 200 ribu hadis tidak sahih. Maka tidak sahih tapi mereka tetap meriwayatkan. Apa gunanya? Di antara tujuannya adalah untuk apa? Untuk itibar, ya, dijadikan pendukung. Siapa tahu nanti ada dukungan. Ya, maka ada aghrad, ada tujuan-tujuan tertentu seorang rawi meriwayatkan dari seorang dari perawi yang lain yang dia tahu dia itu dhaif. Ya. Kaifa waqad wujida jama'atun minal udul thiqat rawau an qaumin ahaditha amsaku fi ba'dihha an dhikri ahwalihim ma'a ilmihim bi annaha ghairu mardiyah wa fi ba'dihha shahidu 'alayhim bil kadhib fi riwayah wa bi fasadil ara'i wal madahib. Naam. Apalagi kenyataannya ditemukan ada sejumlah perawi yang siqat meriwayatkan dari suatu kaum, ya, meriwayatkan dari kaum yang mana mereka ini, ya, yakni para ulama yang lain, ya, tidak apa atau amsaku fi ba'dihha, ya, mereka meriwayatkan sebagian hadisnya tapi tidak meriwayatkan sebagian yang lain. Ya. Maksudnya di sini ada perawi-perawi yang siqat, ya, sudah sabit, sudah banyak bukti bahwa perawi siqat itu meriwayatkan dari rawi-rawi yang apa? Yang bermasalah. Ya. Amsaku fi ba'dihha an dhikri ahwalihim, di mana pada sebagian keadaan mereka tidak mau menyebutkan keadaannya dikarenakan dia tahu bahwa ini ghairu mardiyah, enggak diterima. Seperti misalnya riwayatnya Imam Malik rahimahullah atau Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala meriwayatkan dari Abdul Karim Ibnu Abil Makhariq. Abdul Karim Ibnu Abil Makhariq. Naam, ini Abdul Karim bin Abil Makhariq dijarah mufassar dengan syadid oleh para ulama, namun Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan darinya. Demikian pula tidak ada seorang pun imam seperti Syu'bah, Imam Malik, Imam bahkan Imam Ahmad, ya, kecuali punya rawi-rawi apa guru-guru yang dhaif. Punya guru-guru yang dhaif. Mereka tahu dhaif, namun mereka meriwayatkan darinya dengan tujuan-tujuan yang disebutkan tadi. Wa fi ba'dihha syahidu 'alaihim bil kadzib. Bahkan ada seorang perawi thiqat yang meriwayatkan dari perawi yang mana para ulama lain menyatakan dia itu pendusta. Al-kadzib fi riwayah wa bi fasadil ara'i wal madzahib. Baik, ini sanggahan terhadap mazhabnya Al-Bazzar rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengomentari juga kutipan dari Az-Zahabi rahimahullah, di mana Az-Zahabi menisbatkan pendapat ini kepada jumhur. Kata beliau, "Anna ma hakahu Az-Zahabi 'anil jumhuri qad ta'aqqabahu 'alaihi Ibnu Hajar." Ya, penisbatan Az-Zahabi pendapat ini terhadap jumhur ulama ini dikritisi oleh Ibnu Hajar. Faqal, وَهَذَا الَّذِي نَصَبَهُ لِلْجُمْحُورِ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْدِ إِلَّا بْنُ حِبَّانِ atau إِلَّا بْنَ حِبَّانِ, bisa dibaca Ibnu. Baik. Apa yang dinisbatkan oleh Az-Zahabi kepada Jumhur, ini adalah pendapat yang tidak ada seorang pun dari A'immatun Naqad yang mentasrih dengannya, kecuali Ibnu Hibban. Kecuali Ibnu Hibban. Ya. Maka penisbatan Az-Zahabi terhadap pendapat ini dinisbatkan kepada jumhur ini kurang tepat. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang berpendapat seperti ini hanyalah Ibnu Hibban. Naam. Naam, tapi kata beliau, naam, huwa haqqun fi haqqi man kana masyhuran bi talabil hadis wal intisabu bihi ilaihi. Iya. Namun pendapat ini ya bisa jadi benar pada kasus kalau si perawi tersebut masyhurun bi talabil hadis wal intisabu ilaihi, masyhur dia menuntut ilmu, menuntut hadis dan menisbatkan diri kepadanya, yakni dia punya inayah terhadap riwayat. Baik. Kita skip di sini dulu. Ini pendapat yang kedua, pendapat Al-Bazzar rahimahullahu taala. Ya. Dan apa yang disebutkan di sini oleh Al-Bazzar rahimahullahu taala secara umum bahwa kalau ada seorang perawi, ya, ada seorang perawi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, disebutkan tadi, hak pendapat ini bisa benar kalau berlaku pada perawi yang masyhur bitolabil hadis. Dia masyhur sebagai perawi yang punya beberapa, punya riwayat. Ya, masyhur punya riwayat. Nah, dia masyhur punya inayah dengan riwayat. Dia punya beberapa riwayat. Dia punya banyak riwayat dalam hadis. Kemudian ada sejumlah perawi thiqat yang meriwayatkan darinya. Ada sejumlah perawi thiqat yang meriwayatkan darinya. Banyak perawi thiqat yang meriwayatkan darinya. Dan tidak ada yang menjarahnya. Tidak ada yang menjarahnya, maka ini bisa dijadikan sebagai ta'dil bagi rawi tersebut. Dan ini bukan hanya pendapat dari siapa? Al-Bazzar rahimahullahu taala, tapi juga merupakan pendapat sebagian ulama, ya, ahli hadis dari kalangan mutaqaddimin. Di antaranya oleh Ibnu Adi, ya, Muhammad Ibnu Adi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, bahwa apa? Inna thiqat idza rawu an ahadin fa huwa mustaqimul hadis. Kata Ibnu Adi rahimahullahu taala dalam Al-Kamil bahwa sejumlah perawi thiqat, yakni jumlahnya banyak, ya, thiqat, kapan mereka meriwayatkan dari seseorang, maka orang itu adalah mustaqimul hadis. Kalimat mustaqimul hadis ini antara thiqah atau hasan, ya, intinya ta'dil. Intinya adalah ta'dil. Maka ini mazhab dari Ibnu Adi rahimahullahu taala yang mencukupkan tausik atau mencukupkan ta'dil, atau menganggap bahwa termasuk ta'dil adalah riwayat jama'atun minas thiqat anir rawi. Jama'atun minas thiqat anir rawi. Semisal dengan Ibnu Adi, ini juga merupakan mazhab dari Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu taala. Ya, mazhab Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu taala. 6. Dan juga Abu Hatim. 6. Abu Hatim juga demikian. 6. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil. Kata Ibnu Abi Hatim rahimahullah, sa'altu abi an riwayati siqat an rajulin ghairi siqah mimma yaqwihi au mimma yuqawihi. Kata Ibnu Abi Hatim rahimahullah, aku bertanya kepada ayahku, kepada Abu Hatim, an riwayati siqat, ya, mengenai riwayat sejumlah perawi siqah dari seorang rajul yang ghairu siqah, apakah itu menguatkan riwayatnya? Maka Abu Hatim mengatakan, in kana ma'rufan bil dhaf lam tuqawwih. Ya. Kalau si perawi tersebut sudah ma'ruf dengan kedhaifan, yakni sudah ada yang menjarahnya dia terlebih dahulu, maka riwayat sejumlah siqat darinya tidak bermanfaat, tidak bisa menguatkan. Ya, lam tuqawwihi riwayatuhum anhu. Wa idza kana majhulan nafa'ahu riwayatus siqa anhu. Tapi kalau dia majhul, maka lantas ada rawi siqah yang meriwayatkan darinya, maka bisa memberikan manfaat kepadanya. Bisa memberikan manfaat kepadanya. Nah, maka ini kalam dari Abu Hatim rahimahullahu taala menyatakan bahwa ketika ada seorang rawi yang lam tasbut jarhuhu, belum sabit, belum ada yang menjarah dia, yakni majhul, lantas ada riwayat siqah darinya, ya, riwayat siqah darinya, maka itu memberikan manfaat kepadanya, nafa'ahu. Ya. Nah, kemudian kata Ibnu Abi Hatim melanjutkan, wasa'altu Aba Zur'ah an riwayati siqat an rajulin mimma yuqawi hadisahu. Saya juga bertanya kepada Abu Zur'ah tentang riwayat sejumlah perawi siqat dari seseorang, apakah itu termasuk yang menguatkan hadisnya? Qala ai la umri. Iya, itu menguatkan hadisnya, kata Abu Zur'ah rahimahullahu taala. Nah, maka kalam dari Abu Hatim, Abu Zur'ah dan juga Ibnu Adi rahimahullahu taala sebelumnya tegas menunjukkan bahwasanya riwayat sejumlah perawi siqat dari seorang perawi yang majhul, dengan catatan tidak sabit, belum sabit jarahnya, tidak ada yang menjarah dia terlebih dahulu, ini bisa memberikan manfaat, bisa menjadi ta'dil pada perawi tersebut. Bisa menjadi ta'dil pada perawi tersebut. 6. Dengan catatan bahwa jumlah siqat yang meriwayatkan darinya kasrah, itu banyak, semuanya siqah. Misalnya ada seorang perawi, tidak ada ta'dil, tidak ada jarah, tidak ada ta'dil padanya, namun puluhan perawi siqat meriwayatkan darinya, maka ini bisa menjadi ta'dil baginya. Ya. Ataukah tidak sampai puluhan, tidak sampai banyak seperti itu, tapi perawi siqat ini adalah alim atau ulama yang terkenal, apa? La yarwi illa an siqah. Tidak meriwayatkan kecuali dari rawi siqah. Mungkin kalau mereka sendirian, seorang Imam Ahmad misalnya, la yarwi illa an siqah, meriwayatkan dari seorang rajul, iya, dia bukan ta'dil. Tapi kalau berkumpul sejumlah ulama yang mana mereka ma'ruf, la yarwi illa an siqah, meriwayatkan dari seorang, maka ini kata Abu Hatim dan Abu Zur'ah, ta'unfa'uhu, bisa memberikan manfaat, yakni ta'dil kepadanya. bisa memberikan takdir kepadanya. Dan manfaat yang dimaksud di sini oleh Abu Hatim dan Abu Zurrah bukan sekedar bermanfaat untuk menghilangkan jahalahnya dari majhulul ain ke majhulul hal misalnya, bukan. Iya. Dikarenakan kalau sekedar mengangkat jahalah dari majhulul ain ke majhulul hal, itu tidak dibutuhkan riwayat istiqat, riwayat du'afa, riwayat dua orang dhaif saja dari seorang perawi, itu sudah mengangkat jahalatul ain. Maka tidak mungkin kita menyamakan riwayat istiqat, riwayat thiqah yang dikatakan la yarwi illa an thiqah, dari seorang perawi yang majhul, kemudian dikatakan cukup mengangkat jahalah ainnya saja. Ya, karena apa bedanya dengan riwayat dua orang du'afa tadi? Ya, dua orang yang dhaif. 6. Maka kesimpulan di sini, untuk mazhabnya Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala, ini merupakan mazhab Ibnu Adi dan juga Abu Zurrah dan Abu Hatim. Ya, maka kita katakan untuk pendapat yang kedua di sini, walaupun kita katakan asalnya memang dalam ta'dil adalah syuhrah dan tansis dari a'immah, namun riwayatus siqat dengan jumlah siqat yang kasrah, yang banyak jumlahnya, ataukah jumlah siqat tersebut tidak banyak tapi semuanya masyhur, la yarwi illa an siqah, maka itu bisa dijadikan sebagai ta'dil, ya, tausik kepada si perawi tersebut, dengan catatan tidak ada yang menjarah perawi tersebut. Tidak ada yang menjarah perawi tersebut. Kapan perawi tersebut, atau kapan ada seorang perawi meriwayatkan dari dia jama'atun minas siqat, banyak rawi siqat yang meriwayatkan darinya, banyak, atau perawi-perawi atau a'imah yang dikatakan la yarwi illa an siqah meriwayatkan darinya, banyak. Namun ada seorang imam yang sudah jelas menjarah dia, maka semua riwayat ini tidak digunakan. Semua riwayat ini la yu'tabar biha, ya, tidak dianggap ta'dil dikarenakan sudah ada yang menjarah. Maka di sini kita berbicara mengenai rawi-rawi yang majhul, yakni la yasbutu fihi jarhun wala ta'dil, kemudian ada jama'atun minas siqat meriwayatkan darinya, atau jama'atun minas siqat tapi semuanya disifati la yarwi illa an siqah, apakah itu ta'dil atau bukan? Jawabannya iya, itu bisa dianggap sebagai ta'dil. Wallahu a'lam bissawab. Maka pendapat yang kedua ini juga tidak bisa dianggap lemah, ya, namun ini bisa dijadikan juga sebagai apa namanya? Landasan untuk mentausik seorang perawi. Wallahu taala alam bissawab. Adapun jawaban untuk mazhab yang ketiga dan yang keempat, insyaallah taala saya ati fid darsi al-qadim biidznillah taala. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong teman-teman yang alfa sepekan kemarin, ya, diberitahu ya. Ini saya kumpulkan rosternya, apa absennya tiap weekend saya kumpulkan, nanti kita lihat ya siapa yang tidak hadir. Baik, dan tolong ihtimam diperhatikan untuk pembelajaran ini. Ini sekali lagi dhawabit al-jarhi wa ta'dil ini kita asumsikan kawan-kawan sudah punya basic semuanya dalam kitab-kitab sebelumnya, sudah disambil tetap di murojaah materi-materi sebelumnya, ya, berkenaan dengan qawaid umum dari mustalahul hadis dan secara khusus pembahasan jarh wa ta'dil di kitab-kitab sebelumnya. Taib wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan katsira ala istimaikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.